بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam pengajian rutin kita di RRI yang kita cintai ini. Setiap hari kita mengaji satu ayat demi satu ayat. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat beramal ibadah dengan khusyuk dan tawaduk di dalam bulan Ramadan yang akan datang menjelang ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun." Yang artinya, "Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami." Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang bahwa Allah akan menimpakan azab-Nya terhadap orang-orang yang bermewah-mewah, orang yang hidupnya menghambur-hamburkan harta berpoya-poya sehingga dia lupa kepada tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah dan mengabdi kepada Allah. Sehingga ketika mereka sudah dicampakkan ke dalam neraka wal iyad billah, ketika mereka sudah dalam kondisi siksaan yang teramat berat, maka ketika itu mereka pun berteriak-teriak meminta tolong, berteriak-teriak kesakitan, naudzubillah, tidak dapat dibayangkan oleh ingatan atau perasaan kita, tidak bisa dibayangkan oleh khayalan kita betapa susahnya dan betapa sakitnya nikmat atau sakitnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya azab neraka tersebut. Kalau kita misalnya mengambil satu permisalan saja, coba kita ambil lilin, bakar, kemudian hidupkan lilin itu dan letakkan telapak tangan kita di atas api lilin tersebut. Itu baru api yang dikeluarkan dari sebatang lilin, panasnya luar biasa. Bagaimana pula dengan azab api neraka wal'iyadzu billah. Semoga kita yang menyampaikan dan yang mendengar, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang dilindungi dari azab api neraka. Amin. La taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. Di sini juga ada suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, kami tidak akan menolong kalian. Subhanallah. Pada hari itu siapa yang mampu menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu lari saudara dari saudaranya, ayah keluarga dari anak-anaknya, suami lari dari istrinya, istri melarikan diri dari anaknya, semuanya likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang memiliki urusannya masing-masing sehingga dia tidak dapat lagi membantu orang lain. Justru karena itu di dalam firman Allah, Allah juga sudah mengingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada lagi bermanfaat harta, anak, yang ada manfaatnya ketika itu adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Bagaimana hatinya bisa bersih ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru karena itu ketika kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi Allah ini, maka pergunakanlah untuk kebaikan, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah sehingga kita adalah orang-orang yang kelak berhak mendapatkan nikmat Allah berupa syurga. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para asatiz kita yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana. La taj'arul yaum, jangan teriak-teriak minta tolong. Karena apa? Karena ini adalah tindakan yang memalukan. Minta tolong tidak pada tempatnya adalah memalukan. Artinya, seorang pencuri yang begitu gagahnya, preman kampung yang begitu gagahnya, ketika ketangkap, dia teriak-teriak, Maka katanya jangan berteriak. Kenapa? Karena kamu dulu adalah preman di kampung ini, orang yang paling hebat. Sekarang kok berteriak minta tolong? Ini adalah sangat memalukan. Inilah pesan yang kita dapat di ayat 65 ini, memberi pelajaran kepada orang yang dulunya sombong, tidak mau memperhatikan ayat suci Al-Quran, yang dulunya bermewah-mewah, merasa dialah pemilik alam semesta ini. Maka ketika dimasukkan neraka, konsekuensinya tahankanlah, jangan berteriak-teriak dan jangan minta tolong. Karena apa? Karena dulu dia yang paling hebat di dunia, sekarang kena batunya. Konsekuensi orang yang hebat itu, kalau benar-benar hebat, jangan teriak dan jangan minta tolong. Tetapi begitu pedihnya siksaan, begitu sakitnya ujian, tidak ada kata kecuali teriak. Itu menggambarkan kepada kita, kalau kita orang yang cerdas, jangan coba-coba berpikir untuk transit di neraka. Kalau kita orang yang cerdas, berimanlah kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat memberi pertolongan dunia akhirat. Wa kazalika nunjil mu'minin. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat ke-65 ini, karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman azab yang dia timpakan, yaitu la taj'arul yauma, jangan kamu berteriak-teriak. Ini adalah penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bisa tahan dipukul tapi tidak bisa direndahkan atau dihina, ya, apalagi kalau orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang besar, memiliki harta yang banyak, biasa hidup di dalam kemewahan, mungkin masalah harta habis tidak ada masalah sama dirinya. Tetapi jangan sampai dirinya direndahkan dan dihina. Bahkan anak kecil saja tidak sudi dan tidak merasa nyaman kalau dirinya direndahkan dan dihina. Dan inilah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih berat, yaitu la taj'arul yauma, suatu penghinaan, suatu penghinaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sudah dihukum dan kemudian dihina lagi, ya, sungguh suatu hal yang tidak akan sanggup untuk diterima, ya, karena begitu sangat beratnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan ayat yang lain, banyak sekali bentuk-bentuk penghinaan yang digambarkan oleh Allah nanti di hari kiamat, ya. La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak mau berbicara dengan mereka, tidak juga mau melihat mereka. Coba bayangkan kalau orang tua kita tidak mau berbicara, tidak mau melihat kita, kita akan kebingungan. Lebih bagus kita dipukul daripada tidak diajak bicara sama orang tua kita. Lebih bagus dihina sama pacar kita daripada didiamkannya dan tidak ditergenya, karena itu suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, Allah menggambarkan qalu rabbana ghalabat 'alaina syiqwatuna, ya Tuhan kami, kesesatan sudah membuat kami terjerembab. Tapi apa kemudian kata Allah? Qalaqsa'u fiha wa la tukallimun, diam saja, jangan berbicara banyak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pikirkan matang-matang, pikirkan kembali bahwa sebenarnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh sangat dahsyat. Dari berbagai sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kita dengan seberat-beratnya. Tidak hanya dalam bentuk hukuman yang membuat kita meraung-raung, tetapi juga yang paling menyakitkan dan paling menggenaskan adalah pada saat kita dihina dan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam macam azab yang tidak akan sanggup untuk kita menerimanya. Jadi pikir kembali 2 kali, 3 kali, 1000 kali kalau kita di dalam kehidupan ini mencoba-coba untuk melakukan perbuatan maksiat atau malah menjadi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz Dr. Zainal dan Ustaz Perdana Kandidat Doktor. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ketika kita membaca ayat ini membuat bulu kuduk kita merinding dan hati kita bergetar, untuk kemudian kita perlulah mempersiapkan diri dengan beramal ibadah lebih banyak lagi dan mempersiapkan diri untuk lebih mendekatkan dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam bulan Ramadan yang akan kita jalani beberapa hari ke depan. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi momentum dan kesempatan bagi kita untuk kembali mengejar ketertinggalan kita dalam bulan-bulan yang lain. Sungguh kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup di muka bumi Allah ini, dan kita tidak pernah tahu apakah amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini adalah amal ibadah yang berterima. Bagaimana pula dengan orang yang tidak pernah beramal ibadah sama sekali? Inilah mungkin yang dapat disampaikan. Semoga ada bermanfaat bagi kami yang menyampaikannya dan bagi para pendengar yang mendengarkannya. Amin. Demikian, mohon maaf atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,